Doa mohon kecerdasan. Allahumma alhimni rusdi wa izni min syarri nafsi. Artinya, ya Allah, ilhamkanlah kepadaku kecerdasan dan lindungilah aku dari kejahatan nafsuku.